Mudah-mudahan ini sedikit pelajaran bagi kita dan bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.